hubungan suami istri, keluar mani dan sebagainya, itu wajib, ya, wajib beristinja. Dan bila najis keluar dari lubangnya dan melebihi besarnya lubang keluarnya. Jadi kalau kita luka, badan kita luka, kan apa namanya bolong gitu ya, bolong darah keluar. Nah kalau darahnya lebih lebar dari bolongnya itu, nah itu harus di ya harus dihilangkan, dicuci, dibersihkan. Kalau dia melebar kemana-mana. Tapi kalau dia nggak melebar kemana-mana, dia muncrat doang, gitu ya. Nah maka itu nggak perlu dicuci, nggak perlu dibersihkan, kata Nazar Anaki. Karena apa? Karena nggak kena tubuh kita, cuma lewat lubangnya, udah keluar, selesai. Sedangkan yang hukumnya sunnah adalah bila najis keluar dari lubangnya, namun besarnya tidak melebihi besar lubang itu. Kan kalau orang buang air besar tuh, ya kan nggak kemana-mana, ya, besarnya ukuran diameternya kotoran manusia itu, ya kira-kira sama lah besarnya dengan lubang tempat keluarnya. Nggak begitu keluar langsung gede gitu kan enggak ya. Dia keluar, ya udah keluar aja lempang terus gitu. Nah kalaupun ada sisa-sisa di bibir-bibirnya itu, nah itu makfu kata mazhab Hanafi. Artinya dimaafkan buat mereka nggak jadi masalah. Yang menjadi masalah kalau dia melebar kemana-mana, mungkin orang berak sambil duduk gitu kali ya, jadi berlepetan kemana-mana, nah itu baru jadi masalah. Tapi kalau dia lempeng aja gitu ya, apalagi buang air di atas helikopter itu kan lempeng aja tuh, dan nggak pakai belok-belok jalannya, lewat gitu. Nggak harus dicuci, kalaupun dicuci hukum sunnah. Nah mengomentari hal ini, Ibnu Najim mengatakan bahwa yang empat itu bukan istinja, melainkan menghilangkan hadas. Sedangkan yang istinja itu hanyalah yang terakhir saja, yaitu najis yang besarnya sebesar lubang keluarnya najis. Dan itu hukumnya sunnah, sehingga istinja dalam mazhab Al-Hanafiyah hukumnya sunnah. Ini memang mazhab yang aneh ya, kita jarang-jarang tahunya, cuman ya sekedar buat wawasan aja bahwa ada juga mazhab yang kagak cekok atau apa dengan pandangan bahwa asal lubangnya sama najisnya besarnya sama, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau najisnya keluar lebih lebar dari lubangnya, nah baru itu jadi najis. Kita pindah kepada yang C, praktek istinja dan adabnya. Mulai dengan mengambil air dengan tangan kiri dan mencuci kemaluan, yaitu pada lubang tempat keluarnya air kencing, atau seluruh kemaluan bila sehabis keluar mazi. Kemudian mencuci dubur dan disirami dengan air dengan menggosok-gosoknya dengan tangan kiri. Sedangkan yang termasuk adab-adab istinja antara lain adalah pertama tangan kiri. Disunnahkan dalam beristinja kita menggunakan tangan kiri. Dengan istinja dengan tangan kanan dan istinja dengan tangan kanan hukumnya makruh. Bukannya haram sih, makruh saja. Dalilnya adalah sabda Rasulullah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yaqulu wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Hadisnya muttafaqun alaihi diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bila kamu kencing maka janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, bila kamu buang air besar jangan cebok dengan tangan kanan, dan jangan minum dengan sekali nafas. Kata-kata la yumsikanna itu menurut ulama bukan satu hal yang jadi haram, tapi batasnya adalah makruh. Sehingga cebok pakai tangan kanan bukannya dosa, bukannya enggak sah, sahnya sah. Cuman hukumnya makruh. Yang adabnya adalah dengan menggunakan tangan kiri. Tangan kiri itu maksudnya yang menyentuhnya. Kalau yang nuangnya kan enggak nyentuh. Di sini kan Rasulullah menyebutkan la yumsikanna, jangan menyentuh ya. La yumsikanna, janganlah menyentuh. Jadi yang nyentuh, yang apa? Megang langsung. Kan kadang-kadang kita nuang sama nyentuh kan beda ya. Nuang sama nyentuh beda. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, istitar. Istitar itu dari kata sitar, Sitar itu adanya tabir, tanutup, ordeng, itu semua kita sebut dengan sitar. Jadi kalau istitar, ya kita berlindung biar nggak kelihatan orang. Ya. Maksudnya adalah memakai tabir atau penghalang agar tidak terlihat orang lain. Itu sunnah. Tadi kan kita baca hadis bahwa Nabi itu dan para sahabat kalau buang air kan bukan di dalam rumah, ya, tapi di luar rumah, di luar komplek, di tempat yang sepi. Walaupun tempat itu sepi, tapi disunnahkan juga ya kita ngaling dah, gitu, ya, ngumpet atau ngaling biar seandainya ada orang nggak sengaja lewat, nah, itu nggak pakai istilahnya keblejo, ya keplokokan, gitu. Jadi tetap disunnahkan untuk bersembunyi di balik tabir. Sambil pintu mobil. Sambil pintu mobil. Nah, di zaman kita sekarang ini tentu bertabir atau berpenghalang ini sudah terpenuhi dengan masuk ke dalam kamar mandi yang tertutup pintunya. Itu sudah berarti bersunah itu. Ya. Dan ini adalah sabda Nabi, bila kamu buang air hendaklah beristitar atau menutup tabir, dan bila ada tidak ada tabir maka menghadaplah ke belakang. Ya, pokoknya jangan kencing di depan orang banyak gitu, nah ngumpetlah pada ke belakang biar wajah kita nggak kelihatan orang lain. Yang ketiga, tidak membaca nama Allah. Jadi nggak boleh baca bismillah. Waktu cempok itu nggak boleh baca bismillah. Bismillah emang bagus buat segala sesuatu kecuali diantaranya adalah pada waktu cempok. Tidak membaca tulisan yang mengandung nama Allah, juga nama yang diagungkan seperti nama malaikat atau nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang dilakukan Rasulullah SAW bila beliau masuk ke tempat buang hajat, beliau melepas cincinnya. Cincinnya dicopot. Sebab di cincin itu terukir kata Muhammad Rasulullah yang mengandung lafzul jalalah atau nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala'a wa ta'a khatamahu. Beliau mencopot atau meletakkan cincinnya. Namun ada ulama mengatakan hadis ini mahlul, ya mahlulnya punya masalah, punya illah. Artinya ada yang bilang ini sahih, ada yang mengatakan ini enggak sampai derajat sahih. Tapi bahwa masuk kamar mandi tidak boleh baca nama Allah, nama Rasulullah dan sebagainya, umumnya para ulama mengatakan iya, tidak boleh. Cuman bahwa hadis ini apakah derajatnya seluruhnya sepakat itu sahih, sebagainya ada yang mengatakan tidak sahih. Jadi ya karena Nabi mencopot cincinnya bukan karena cincinnya ada penunggunya atau ada apa, ada isinnya atau ada roh atau apa, bukan. Tapi di cincin itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Cincin Nabi itu fungsinya adalah untuk stempel ketika Nabi berkirim surat kepada raja-raja dari negara-negara lain. Nabi kan ketika sudah hijrah ke Madinah dan sudah terjadi perjanjian Hudaybiyah, artinya sudah tidak lagi perang lawan orang-orang Mekah. Nah, saat itu Nabi konsentrasinya sudah tidak mikir Mekah lagi. Mikirnya negara-negara lain seperti Romawi, Persia, Sir, India, Cina, Habasyah, Yaman, dan sebagainya. Dan beliau mengirim surat. Cuma ada salah seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, raja-raja itu gak mau menerima surat dari rakyat biasa, mesti dari kepala negara. Jadi dipuji gitu. Gak bisa dari rakyat kepada raja, gak dikenal misalnya. Kalau mau, sepantaran ya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah karena Anda seorang kepala negara, Anda berhak, cuman mana lambang negaranya? Karena gak ada, akhirnya diusulkan bikin stempel. Nah, stempelnya itu bukan burung Garuda, bukan apa, tapi tulisan saja Muhammad Rasulullah. Nah, stempel di zaman dulu itu bentuknya kayak cincin. Memang dipakai dalam bentuk cincin dan di tulisannya itu nanti tinggal dicoplokin di kulit atau apa namanya suratnya itu. Nah, jadi ini surat resmi dari kepala negara kepada kepala negara yang lain. Nah, dalam bahasa Arab cincin itu disebut khatam dan stempel itu juga disebut dengan khatam juga. Karena emang cincin dengan stempel tentu juga ya dua fungsinya gitu. Cuman ini bukan cincin perhiasan. cincin dalam arti ya stempel. Jadi nggak ada orang masukin tanda tangan atau stempel. Stempel dibawa bawa kemana-mana. Kecuali dia masuk WC, baru dikeluarin, dicopot gitu. Kalau enggak, dia pakai terus kemana-mana gitu. Jadi enggak ada, oh ini surat Nabi palsu nih gitu. Kenapa stempelnya diambil sama sekretarisnya atau sama siapa? Enggak, cincin dipakai, dibawa kemana-mana. Nah, karena cincin itu ada tulisan Allah, ada Muhammad gitu ya. Maka Nabi sebelum masuk WC, beliau mengeluarkan atau mencopot dulu cincinnya. Dari situ kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwa adab dari buang air atau istinja itu adalah tidak membaca lafaz Allah, tidak membawa tulisan yang ada lafaz Allah, tidak seterusnya. Jadi kalau mau cepok itu kita baca bismillah, itu makruh hukumnya. Jadi apa namanya? Termasuk di antara yang kurang beradab. Nomor 4, tidak menghadap kiblat. Dalilnya adalah hadis Rasulullah, "Idza jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha." Kalau kamu duduk untuk menunaikan hajat, maksudnya buang air, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Ini juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari. Hadis yang lain dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "La tastaqbilul qiblata biqiblatin wala bawlin walakin syarriqu aw ghariqu." Janganlah kamu menghadap kiblat ketika kamu buang air atau kencing, tetapi menghadaplah ke timur dan menghadap atau menghadaplah ke barat. Jangan menghadap kiblat tapi menghadap ke timur atau ke barat. Hadis ini beliau sampaikan ketika beliau tinggal di Madinah. Nah, Madinah itu kan posisinya 350 km di sebelah utara Mekah. Sebelah utaranya. Jadi kalau menghadap kiblat itu berarti sama dengan menghadap ke selatan. Ya, kalau Madinah sama Mekah. Kalau kita dari Mekah mau ke Madinah ke utara. Kalau dari Madinah mau ke Mekah berarti ke selatan. Kata Nabi, kalau buang hajat kencing, jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Jadi ngadep mana? Ngadep barat atau ngadep timur? Ini cocoknya buat orang yang tinggal di Madinah. Kalau di Indonesia, jadi lucu. Katanya nggak boleh ngadep kiblat. Kenapa suruh ngadep ngulon? Ngulon itu kiblat. Di sini perlunya orang tahu asbabul wurud dari setiap hadis yang dibaca, agar dia tahu Nabi ngomongnya sesuai dengan konteks di mana beliau tinggal, kapan beliau hidup. Nah itu perlu kita ketahui juga. Jadi posisi kiblat di Madinah adalah menghadap ke selatan, sedangkan membelakangi kiblat berarti menghadap utara, sedangkan menghadap ke barat dan timur artinya tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya. Tempat buang air di masa lalu bukan berbentuk kamar mandi yang tertutup, melainkan tempat terbuka yang sepi tidak dilalui orang-orang. Sedangkan bila tempat yang tertutup seperti kamar mandi di zaman sekarang ini, ya, tidak dilarang bila kita menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi kalau di dalam rumah nggak apa-apa, maka Jul kalau bikin kloset gitu ya. Nah kalau klosetnya di tempat yang terbuka, jangan menghadap kiblat. Kalau di tempat terbuka, tapi kalau di tempat yang tertutup di dalam rumah menghadap kiblat, nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena tertutup. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW melarang kita menghadap kiblat saat kencing. Namun aku melihatnya setahun sebelum wafatnya atau kematiannya beliau menghadap kiblat. Nah dari hadis ini kemungkinan saat itu beliau buang air di ruang yang tertutup yang khusus dibuat untuk buang air. Jadi ini dalilnya, nggak boleh menghadap kiblat. Tapi Nabi pernah kencing ada kiblat, ada yang lihat, yaitu Jabir radhiyallahu anhu. Nabi itu menghadap kiblat. Nah, para ulama baru mengatakan Nabi itu menghadap kiblat karena beliau kencingnya di tempat yang tertutup yang tidak dilihat oleh orang-orang. Nah, dari sana kemudian diambil kesimpulan bahwa boleh. Tapi kalau mau jaga-jaga, gitu ya, bagus juga ketika mendesain rumah perhatikan arahnya juga. Wah itu sana kiblat, berarti kalau mau aman, gitu ya, ya udah. Kalau di Indonesia ini ngadepin ke selatan atau ke utara agar tidak menghadap ke barat atau ke timur, karena menghadap ke barat atau ke timur berarti sama aja menghadap kiblat atau membelakanginya. Walaupun